Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wapres terpilih untuk 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Andreas Ananguru Yewangu. Pak Andreas, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru bangsa ini? Ya, pertama ya, kita ucapkan selamat ya kepada keputusan KPU itu. Kedua, tentu ini sebagaimana dikatakan berkali-kali oleh mereka, inilah keputusan atau kemenangan rakyat Indonesia. Artinya, sekali seorang presiden dan wakil presiden terpilih, dia menjadi presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi karena itu perlu didukung ya, dan dikawal juga ya dengan sikap, termasuk sikap kritis nanti. Harapan kita adalah supaya presiden yang baru ini terus memperhatikan dan mencamkan ya bahwa bangsa kita ini sangat majemuk dengan berbagai agama, etnis dan sebagainya. Itu sebuah kekuatan dahsyat ya kalau dikelola dengan baik. Jadi karena itu mereka perlu mengawal ini dengan baik supaya jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu lalu menjadi kontraproduktif dan sangat tergantung dari sikap konsistensi presiden dan wakil presiden ini untuk bertindak atas nama dan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia. Ya, dan tentu yang berikut, mereka betul-betul konsisten dengan visi dan misi mereka itu. Ya, sebagaimana dikatakan berkali-kali dalam debat presiden kan. Jadi misalnya saja perbuatan simbolis kemarin bahwa presiden dan wakil presiden terpilih menyampaikan pidato di atas Pinisi, itu juga satu hal yang sangat penting untuk ditegaskan bahwa negara kita negara maritim. Ya, jadi karena itu pengelolaan laut itu harus menjadi sangat-sangat penting nanti di masa depan ya. Yang mereka katakan tol laut itu juga penting untuk ditegaskan lagi. Tol laut artinya bahwa bangsa kita ini nanti yang terdiri dari sekian banyak pulau, ya itu akan dihubungkan satu sama yang lain. Dengan demikian laut itu tidak lagi menjadi unsur pemisah, tapi malah unsur pemersatu bangsa. Saya kira hal-hal seperti itu. Yang berikut lagi tentu kita harapkan mereka sungguh-sungguh memerangi supaya kemiskinan itu terhapus dari negeri ini. Ya, negeri kita ini kan negeri yang kaya. Ya, dan pertumbuhan ekonomi menurut Presiden SBY itu kan 6,3%. Tetapi masalahnya bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi pada keadilan, yaitu pemerataan. Ya, sehingga pertumbuhan yang dikatakan besar itu sungguh-sungguh dinikmati juga oleh semua rakyat. Mulai dari yang tinggal di pelosok-pelosok sampai kepada mereka yang tinggal di perkotaan. Dan itulah saya kira juga secara simbolik ya, waktu itu Presiden terpilih Jokowi itu memperkenalkan kartu sehat dan kartu pintar itu. Ini semua kan hal-hal yang menurut kita perlu direalisasi nanti. Kedepannya Pak Jokowi pasti akan membutuhkan persetujuan DPR ya Pak ya, misalnya dalam menyusun undang-undang. Sementara koalisi Merah Putih mendominasi. Bagaimana menurut Bapak? Sistem kita ini kan sistem banci ini. Mestinya kan sistem ketatanegaraan kita itu kan presidensial. Dan artinya kekuasaan presiden itu cukup besar. Tetapi pada saat yang sama juga ada partai-partai politik. Nah, koalisi yang besar, yang secara kursi memang lebih besar daripada yang mendukung presiden, itu secara teoritis bisa saja kalah. Tetapi harus kita mencamkan bahwa oposisi itu tidak berarti selalu melawan presiden. Ya. Oposisi sebenarnya berarti melihat dari perspektif yang lain yang mengenai apa yang bakal dilakukan di negeri ini. Sehingga kalau perspektif yang lain itu menurut rasionalitas, menurut akal sehat, itu jauh lebih baik, tentu itu akan diambil. Tetapi kalau tidak sehat dan tidak rasional, tentu itu harus ditolak. Dan karena itu menurut saya oposisi itu tidak berarti harus membabi buta melawan presiden. Saya kira tidak begitu. Sebab kalau itu yang terjadi, maka presiden bisa mengapil kepada rakyat Indonesia. Ya, dia mengabaikan mereka. Dan itulah saya kira kekuatan terakhir ya daripada presiden. Sehingga kalau rakyat Indonesia melihat program presiden itu baik dan menolong mereka, maka oposisi itu akan ditinggalkan. Tapi saya juga appreciate ya, menghargai yang dikatakan Pak Jokowi, komunikasi politik kata beliau kan. Jadi artinya pasti ada komunikasi politik di antara presiden atau pemerintah dalam hal ini dengan DPR. Sehingga DPR di sini, kendati mayoritasnya itu merah putih, itu kan tidak berarti membabi buta saja. Ada aturan-aturannya, ada etik politik juga yang harus ditaati. Moral politik itu ada. Menurut Pak Andreas, bisa nggak Pak Jokowi terlepas dari partai? saya kira sekarang sudah terlepas dari partai kan. Ya sekali seorang itu menjadi presiden dan wakil presiden, mereka bukan lagi presiden dari partai kan. Mereka presiden Republik Indonesia. Ya, jadi jangan diartikan karena dicalonkan oleh Ibu Mega atau oleh ketua PDIP terus tergantung. Saya kira tidak begitu. Kan baru terpilih sekarang dan kita belum lihat prakteknya. Jadi janganlah berasumsi A, B, C, D saya kira. Kita harus lihat dalam prakteknya. Jadi itulah menurut saya demokrasi. Tapi kalau berkonsultasi ya dengan semua ketua-ketua partai itu adalah wajar saja bagi seorang presiden. Tidak ada masalah itu. Dan kalau usul-usul dari Ibu Megawati itu baik untuk rakyat, kenapa tidak diambil? Demikian Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Andreas Anangudu Yewangu, saya Kori Lumentah.